بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله نلتزم مباحثا masih pada daras ke-17 yang ke-17 pada jilid yang kedua ini. Sekarang tamrin melanjutkan pembahasan kemarin tentang nawasibul mubarak, ya, yang diantara yang menafakkan fi'il mubarak yakni an dan lam ta'lil. Kemarin sudah dibaca contoh-contoh, diperhatikan contoh-contoh untuk an yang menafakkan fi'il mubarak pada tamrin ke-6 dan juga ke-7. Sekarang yang berikutnya tamrin ataupun contoh, ya, kalimat-kalimat yang terdapat lam ta'lil padanya. Ya, contoh penggunaan lam ta'lil dalam kalimat-kalimat, ya, pada tamrin ke-7 dan juga ke-8 ini. Jadi perhatikan di sini lam ta'lil yang masuk pada fi'il mudhari' menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Contoh yang pertama, nad'urusul lughatal arabiyyata linafhama. Ini lam ta'lil masuk pada fi'il mudhari', asalnya nafhamu dengan dhammah pada huruf akhir. Ketika sudah dimasuki lam ta'lil menjadi fathah huruf akhirnya, ya, mansub. Linafhama. Ya. Linafhama al-Qur'an al-Karima wal hadits an-nabawiyyah asy-syarifah wal hadits an-nabawiyyah asy-syarifah. Kita belajar bahasa Arab, ya. Nadrusul lughata al-arabiyyata. Ya, linafhama untuk kita memahami, untuk memahami Al-Qur'an al-Karim dan hadis nabawi asy-syarif yang mulia. Ya. Jadi ini pensifatan, ya. Kalau Al-Qur'an disifati dengan Al-Karim, kalau Al-Hadis ini disifati dengan Asy-Syarif. Di sini tadi fi'il mudhari'nya yang dimasukkan dalam ta'lil pada kata li nafhama. Contoh yang kedua, qama al-mudarrisu liyaktuba 'ala as-saburati. Pak guru berdiri, ya, qama al-mudarrisu, pak guru berdiri untuk apa? Liyaktuba 'ala as-saburati, untuk menulis, untuk beliau menulis pada papan tulis. Jadi tujuan atau maksud pak guru berdiri yakni untuk menulis pada papan tulis. Ini ta'lil, ya, mengemukakan alasan atau maksud atau tujuan dilakukannya amalan tersebut. Ya, seperti tadi, belajar bahasa Arab untuk apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Alasannya apa? Ya, linafhama. Ya, linafhama al-Qur'an al-Karima wal haditsan nabawiyyah asy-syarifah. Ini. Qama al-mudarrisu. Limadha, untuk apa? Alasannya apa? Liyaktuba 'ala as-saburati. Ini lam ta'lil, ya, menunjukkan alasan atau sebab atau maksud atau tujuan dari amalan yang dilakukan tersebut. Ini, ya. Contoh, satu contoh lagi, ya. Kharajtu minal fasli. Saya keluar dari kelas. Untuk apa? Ya, sebabnya atau alasannya apa? Li ashrobal ma'a, untuk saya minum air atau untuk minum air. Ya, saya keluar dari kelas untuk minum air. Liyaktuba, asalnya yaktubu. Li ashroba, asalnya ashrobu. Ya, dimasuki, didahului oleh lam ta'lil, ya, fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub, ya, dengan tanda fathah pada huruf akhirnya. Amin. Tafadhal, berikutnya ganti. Dhahaba abi ila jiddata liyashtariya sayarata. Sayaratan, ya. Dhahaba abi ila jiddata liyashtariya sayaratan. Okay. Artinya ayah saya pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Ya, liyashtariya sayaratan, untuk membeli mobil. Berikutnya. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Ya, khalaqa. Ya, di sini khalaqa, ya, dengan fathah pada huruf akhir fi'il ini khalaqa. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Apa? Allah menciptakan kami. Allah Ta'ala menciptakan kami. Ya, menciptakan kami atau kita? Kita. Untuk? Untuk beribadah kepadanya. Ya. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk atau supaya kita beribadah kepadanya. Ya. Untuk beribadah kepadanya atau supaya kita beribadah kepadanya. Ya, semakna, ya. Misal dengan itu. Ini lina'budah. Berikutnya. Dakhaltu al-hamama li aghsila wajhi. Ya. Dakhaltu al-hamama li aghsila wajhi. Li aghsila. Ini apa maknanya? Saya keluar. Dakhala, masuk. Saya masuk. Al-hamam, kamar mandi. Saya masuk kamar mandi untuk mencuci wajah, mencuci muka. Ya, wajah saya. Saya masuk kamar mandi untuk mencuci, untuk membasuh wajah saya. Baik, berikutnya. Dhahabtu ila maktabil bariri li'akhudha al-barqiyyata allati ja'atni min abi. Ya. Zahabtu ila maktabil baridi li akhudha. Ya, ingat fi'il mudhari' untuk mutakallim, ya. Asalnya akhudhu. Ya, dari ya'khudhu. Kemudian untuk mutakallim huruf mudhari' dengan hamzah akhudhu. Kemudian hamzahnya yang kedua dilunakkan menjadi akhudhu. Kemudian dimasuki lam ta'lil menjadi li akhudha. Ya. Li akhudha. Li akhudha al-barqiyyata allati ja'atni min abi. Baik. Artinya saya pergi ke kantor pos untuk mengambil wesel telegram yang datang kepadaku dari ayah saya. Ya. Untuk mengambil telegram yang datang kepadaku dari ayah saya. Baik. Li'ahuza. Ini, ya. Berikutnya. Fatahtu anna fizata. Ya. Liyadhulal hawa'u fadakhala. Fadakhala ad-dibabu. Ya. Fatahtun nafidhata. Ya. Fatahtun nafidhata. Liyadkhulal hawa'u. Fadakhala ad-dibabu. Maknanya? Aku membuka jendela itu. Ya. Untuk supaya masuk apa al fa'ilnya apa ini? Al hawa'u, ini sebagai fa'il dari yadkhula. Al hawa, udara. Supaya masuk udara. Supaya udaranya masuk. Supaya udaranya masuk. Fa dakhala dzubabu, lalu lalu masuk. Masuklah. Masuklah. Az-dzubab, lalat. Lalat. Ya. Jadi tujuannya membuka jendela itu sebenarnya supaya apa? Udaranya masuk. Fatahtun nafidzata liyadkhulal hawa'u. Aku membuka jendela itu supaya udaranya masuk. Ini liyadkhulal hawa'u. Supaya udaranya masuk. Untuk udaranya masuk. Tetapi apa yang terjadi? Selain udara yang masuk ya tentunya, fadakhalat dzubabu, lalat-lalat juga ikut masuk. Ini sekedar cerita, artinya rangkaian kejadian yang jelas di sini liyadkhula fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lan ta'lil. Ini alasannya tadi liyadkhulal hawa'u. Yang membuka jendela supaya udaranya masuk. Walaupun yang terjadi lalat juga ikut masuk itu bukan tujuan, bukan maksud yang sebenarnya, yang asalnya, tapi tujuannya, maksudnya, alasannya tadi liyadkhulal hawa'u. Ini berikutnya ya khamzatu adhabul ana ila suki li astariya daftaro wa aqlaman li walaka wali su'ada. Ya. Ya Hamzatu adhabul ana ila suqi li ashtariya dafatira wa aqlaman li walaka wali su'ada. Apa? Wahai Hamzah. Pergilah. Adhabu, saya sekarang pergi ke pasar. Ya, ila suqi ke pasar. Untuk membeli buku-buku tulis dan pena-pena. Li untuk saya. Untuk saya dan su'ad. Walaka untukmu. Wa li su'ada dan untuk su'ad. Saya sekarang akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa buku tulis dan pena untukku, untukmu dan untuk su'ad. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia jamak ya, bisa dengan beberapa ya. Atau mau diulang juga boleh, buku-buku tulis, pena-pena, atau beberapa buku tulis dan beberapa pena. Ini masih terkait dengan lam ta'lil ya. Kita lanjutkan tamrin yang ke-9. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan lam ta'lili. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan lam ta'lil. Ya, sama seperti contoh tadi pada tamrin yang sebelumnya, tapi di sini menjawab pertanyaan. Dan jawaban ataupun fi'il yang menjadi jawaban sudah disediakan. Yang disebutkan dalam kurung sesudahnya, ini yang menjadi jawabannya. Dan tentunya, disempurnakan ya, secara makna disempurnakan, tinggal menambahkan yang kata-kata yang terkait untuk kesempurnaan makna. Tapi fi'il pokoknya ini sudah disediakan di sini. Mafhum ya? Baik. Contoh. Jadi nanti kalau sudah dimasukkan lam ta'lil, tentunya harus sesuai ya kaidah lam ta'lil tadi, menasabkan fi'il mudhari' tersebut. 5. Dakhaltumul mad'ama. Kenapa? Kalian masuk mat'am, kalian masuk kantin atau warung makan ya, mat'am. Dakhaltum kalian ya, jamak. Kenapa kalian masuk warung makan itu? Ya, maka dijawab dakhalna al-mat'ama atau dakhalnahu li nashrabal ma'a. Atau kalau ke warung ya mungkin kalau sekedar air kurang pas ya, li nashraba al-qahwata atau asyaya ataupun yang semisalnya. Mungkin tidak sekedar alma, tidak sekedar air, tapi tadi mungkin kopi atau teh atau yang semisalnya. Ini ya. Jadi dakhalna al-mat'am kalau diganti bomir ya dengan bomir ha, dakhalnahu linashroba al-qahwata. Ya, misalnya ya, ini. Kami masuk warung makan untuk kami masuk warung itu untuk minum kopi. Ini li nashroba al-qahwata. Satu contoh lagi, yang kedua. Lima, kharajta minal madrasati. Kenapa engkau keluar dari sekolah? Maksudnya dari bukan keluar kemudian tidak sekolah, tapi keluar dari ruang lingkup sekolah ya. Kemudian dijawab, kharajtu minha ya, minal madrasati, al madrasah diganti dengan bomir ya. Kharajtu minha, saya keluar darinya, dari sekolah, dari bangunan sekolah. Li ashtariya, ya, fi'il yang disebut, yang disediakan, yang disebutkan ashtari menjadi li ashtariya. Ya. Li ashtariya qalaman, untuk membeli pena. Misalnya, atau yang lain juga boleh. Yang tentunya yang terkait ya, li ashtariya daftaron, untuk membeli buku tulis, atau li ashtariya apa ya, yang semisal dengan itu ya, kolaman atau jamaknya aqlaman, beberapa pena, atau dafatira, beberapa buku tulis, ataupun yang semisalnya yang terkait dengan pelajaran tentunya. Ini lima, kharajta minal madrasati, kharajtu minha li ashtariya aqlaman, aku keluar darinya, dari sekolah, untuk membeli beberapa pena. Ini li ashtariya aqlaman atau li ashtariya qalaman, satu pena. Ini ya. Tafadhal, yang berikutnya dicoba. Lima, dhahabta ila qaryatika yaumal jum'ati. Ya, lima, dhahabta ila qaryatika yaumal jum'ati. Mengapa engkau pergi ke kampungmu pada hari Jumat? Ya. Li dahabtu ilahuna ilaiha li azura abi. Ya. Dahabtu ilaiha, ini qaryah muannaf ya. Bamirnya ha. Dahabtu ilaiha li azura abi. Ayo. Karena ke desanya, ke kampungnya. Kenapa kamu pergi ke kampungmu, ke desamu pada hari Jumat? Saya pergi ke kampung untuk mengunjungi ayah saya. Atau mungkin ibu saya, atau yang semisalnya keluarga saya. Li azura usrati, usrah, ya, keluarga ya. Ini, li azura abi, li azura ummi, li azura usrati, ataupun yang semisalnya. Ini. Berikutnya. Lima, dahadukunna ilal maktabati ya akhawati. Akhawatu. Ya, kalau tidak ada ya, dibaca bomah ya. Akhawatu. Kalau ada ya, baru dibaca kasrah. Akhawati. Ini ya. Lima, dahadukunna ilal maktabati ya akhawatu. Kenapa? Kenapa kalian pergi ke Perpustakaan wahai saudara-saudaraku. Wahai saudari-saudari. Wahai saudari-saudari. Ya, kenapa kalian pergi ke perpustakaan? Ayo. Zahabna ilal magdab. Ilaiha. Lina ra'a. Apa? Al-Majallati. Jamak ya. Dengan jamak mu'annas salim dengan alif dan ta ya. Al-Majallati. Jadi zahabna ilaiha linaqra'a. Ya, linaqra'a. Al-Majallati. Kami pergi ke perpustakaan untuk membaca majalah-majalah. Berikutnya lima jaa akhuka ilal madinatu ilal madinatil munawwarati kenapa ya lima jaa akhuka ilal madinatil munawwarati kenapa saudaramu datang ke Madinah Munawwarah Jaa liyadrusa al-lughata al-arabiyyata. Dia datang untuk belajar bahasa Arab. Jaa ilaiha atau cukup jaa ini liyadrusa al-lughata al-arabiyyata untuk belajar bahasa Arab. Ayo. Ini dulu nanti kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan tadi. Sekarang yang nomor 6. 5. Kharaja zamiluka min al-fasli. Kenapa temanmu keluar dari kelas? Kharaja liyaghsila wajhahu. Ya, kharaja liyaghsila wajhahu. Dia keluar untuk mencuci, membasuh wajahnya. Ya, jadi pada jawaban ya, itu digantikan dengan bomir zamilu ya, sebagai fa'il ya, diganti dengan bomir. Ya, bomirnya mustatir ya. Kharaja liyaghsila. Nah, yang seperti ini ya. Ini. Jadi pada kharaja di situ sudah terdapat fa'ilnya yang berupa dhamir mustatir ya, takdirnya huwa. Ini. Berikutnya tahawal. Lima khalaqallahu ta'ala. Lima khalaqa. Jadi perhatikan khalaqa na. Jadi akhir pada fi'il madhi di fathah ya, khalaqa na. Bedakan atau bandingkan dengan yang sukun khalaqa na. Itu nanti akan berbeda ya. Dan tentunya akan mempengaruhi makna ya. Jadi yang benar khalaqa. Nah, jadi kalau dibaca dengan fathah pada huruf akhir khalaqa na kemudian Allahu. Jadi na itu sebagai maf'ul bih, lafzul jalalah Allahu sebagai fa'il. Jangan keliru dengan khalaq na. Kalau qafnya disukun khalaq na, nanti na itu menjadi fa'il. Nah, ini keliru. Ya, tidak sesuai, tidak tepat cara makna ini ya, perhatikan yang semacam ini ya. Lima khalaqana Allahu ta'ala. Apa jawabannya? Khalaqana Allahu ta'ala lina'budahu. Ya, lina'budahu atau cukup khalaqana lina'budahu. Jadi lafzul jalalah ya digantikan dengan dhamir yaitu mustatir pada lafaz khalaqa. khalaqana lina'budahu. Dia, Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya. Ini boleh, ini diganti dengan dhamir seperti tadi. Ya. Boleh ya, tidak harus tapi boleh. Atau tetap di disebutkan lagi juga boleh. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Berikutnya. Lima qama al-mudarrisu. Lima qama al-mudarrisu. Lima qama al-mudarrisu. Qama al-mudarrisu. Liyaktuba ala tadkurati. Iya. Qama jawabannya ya. Al-mudarrisu digantikan bomir mustatir ya. Qama. Ya, pada lafaz qama di situ fa'ilnya bomir mustatir takdirnya huwa ya, menggantikan al-mudarrisu. Qama liyaktuba ala saburati atau liyaktuba ad-darsa ala saburati. Ini kenapa pak guru berdiri? Qama liyaktuba ad-darsa ala saburati ya, supaya beliau untuk atau menulis untuk menulis pelajaran itu pada papan tulis. Jadi boleh ditambahkan ad-darsa liyaktuba ad-darsa untuk menulis pelajaran atau tidak disebutkan maf'ul bihnya secara jelas, cukup mengatakan misalnya liyaktuba ala saburati untuk menulis pada papan tulis. Nah, berarti di situ umum apa yang beliau tulis sesuatu yang umum ya. Maksudnya bukan tentang pelajaran mungkin atau yang lainnya. Ini. Jadi misalnya beliau akan menulis sesuatu. Ini. Jadi boleh dengan ad-darsa, boleh tidak. Yang jelas fi'ilnya tadi menjadi liyaktuba. Ini. Berikutnya. Lima tadhhabu ila maktabu. Ila maktabu. Maktabi. Ila maktabi. Baridil ana. Ya. Lima tadhhabu ila maktabil baridi al-ana. Jawabannya apa? Adhabu li ahuda. Apa? Kenapa engkau pergi ke kantor pos sekarang? Tadi apa contoh? Telegram apa? Berarti ya. Li ahuda barqiyah. Ya, li akhudal barqiyata. Al barqiyata. Untuk mengambil telegram. Ya. Ini. Atau kalau mau lengkap ya seperti itu sih. Li akhudal barqiyata allati ja'atni min abi atau mungkin min ummi atau min sadiqi ataupun yang lainnya yang semisal itu ya. Yang terakhir, lima tadrusuna lughatal arabiyyata ya ikhwanu. Kenapa kalian belajar bahasa Arab wahai saudara-saudara? Apa jawabannya? Nadrusu ya. Karena jamak ya, maka mudhari'nya dengan nun. Nadrusu. Kemudian al-lughata diganti dengan dhamir yaitu dhamir ha. Jadi nad'rusuha linafhama al-Qur'an al-Karima. Al-Qur'an al-Karima wal haditsan nabawiyya asy-syarifa. Ini. Nad'rusuha linafhama al-Qur'an al-Karima wal haditsan nabawiyya asy-syarifa. Ini. Kami mempelajarinya untuk memahami Al-Qur'an al-Karim dan hadis nabawi asy-syarif. Ada pertanyaan dari Tamrin ini tentang lam ta'lil atau tentang fi'il mudhari'. Jadi ini contoh-contoh penggunaan lam ta'lil yang masuk pada fi'il mudhari'. Jadi lam ta'lil itu menafakkan fi'il mudhari' tersebut. Dan tanda nasabnya untuk yang asli itu dengan fathah. Ya, sehingga fi'il-fi'il mudhari' tersebut, ya, huruf akhirnya di fathah. Yang asalnya dhammah berubah menjadi fathah. Ini. Kemudian juga beberapa atau di antara faedah yang lain tadi, kalau ini terkait tanya jawab ya. Jadi tadi dalam menjawab ketika ada pertanyaan, ada soal, maka dalam jawaban ya bisa isim-isim yang disebutkan sebelumnya pada pertanyaan ini bisa langsung diganti dengan dhamir. Jadi tidak perlu diulang lafadznya. Lafadz tidak perlu diulang sama seperti pada pertanyaan, tapi cukup digantikan dengan dhamir. Dan juga dalam menjawab suatu pertanyaan, ya sebenarnya tidak harus diulangi secara lengkap pertanyaan tersebut. Cukup disebutkan kata-kata yang pokok atau kata-kata kuncinya saja, ya. Kemudian baru disertai dengan jawaban. Atau langsung jawabannya saja juga boleh sebenarnya. Misalnya tadi ya, lima tadrusuna lughata al-arabiyyata, langsung dijawab linafhamal Qur'an al-Karima, boleh. Ya, kalau bolehnya boleh. Ya. Tetapi kalau untuk belajar tadi untuk mengetahui perubahan bentuk fi'il, tanya jawab dan seterusnya terkait dengan fa'ilnya dan seterusnya, maka tadi fi'ilnya diulangi. Nad'rusu. Ya, kemudian al-lughata diganti dengan dhamir. Nad'rusuha. Ini. Jadi ini juga satu bentuk apa latihan ataupun satu bentuk pelajaran yang bisa kita ambil dari contoh-contoh soal ini tadi. Selain tentang lam ta'lil juga hal-hal yang lainnya juga ini bisa kita ambil faedahnya di sini. Ini tanya jawab seperti itu ya. Untuk pembahasan tentang lam ta'lil dan juga an ya, yang termasuk nawasibul mudhari' selesai sampai tamrin ini. Mungkin ada yang ditanyakan tentang ini. Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang lain ya. Permasalahan yang lain. Ashiran, tamrin yang ke-10. Ta'amal ma yali, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ini tentang penggunaan kata atau ungkapan la yumkinuka atau la yumkinu. Ya, perhatikan contoh-contoh sebagai berikut ya. Mungkin ini penerapan ya, dari kalimat ini tadi ya. La yumkinuka atau la yumkinu. Jadi boleh memilih salah satu dari dua kalimat ini dengan menyertakan maf'ul bihnya memiliki kaf la yumkinuka atau tanpa menyertakan maf'ul bih atau dhamir tersebut, cukup la yumkinu. Ini boleh memilih salah satu dari dua bentuk kalimat ini, la yumkinuka atau la yumkinu, kemudian baru disertakan yang sebenarnya ini adalah fa'ilnya. Nah, dari yumkinu tersebut. Karena yumkinu ini fi'il yang didahului oleh la an-nafiyah. Ya, tentunya dia akan mempunyai fa'il. Nah, fa'il itu yang disebutkan sesudahnya yang secara makna menunjukkan tadi hal yang tidak mungkin. Jadi la yumkinuka atau la yumkinu, kalau arti secara arfiah ya, tidak memungkinkan bagimu. Nah, la yumkinuka, tidak memungkinkan bagimu. tidak memungkinkan untukmu. Atau la yumkinu, tidak memungkinkan, tidak mungkin, atau tidak bisa, tidak mampu, tidak dapat, atau yang semakna dengan itu. Nah, kemudian baru yang disebutkan sesudahnya itu sesuatu yang tadi, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Dari sisi makna, adapun itu dari sisi makna ya. Adapun dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu, yang sesudah la yumkinu atau la yumkinuka, itu kedudukannya ya, sebagai fa'il dari la yumkinu tersebut. Ya, perhatikan di sini. La yumkinuka an tajlisa huna. Au la yumkinu an tajlisa huna. Tidak mungkin bagimu. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak boleh engkau duduk di sini. An tajlisa huna. Ini ya, ada an kemudian diikuti fi'il mudhari'. An tajlisa huna, engkau duduk di sini. Hadza maq'adu Utsman. Ini adalah tempat duduk Utsman. Ini. Jadi kalau diuraikan tadi, la yumkinuka atau la yumkinu ya. Ini. Itu fi'il, kemudian didahului la anafiyah, kemudian yang sesudahnya di situ susunan dari an wal fi'il. Nah, inilah yang menjadi fa'il dari fi'il yumkinu tersebut. Dan bentuk atau susunan dari an dan fi'il, nah, ini disebut dengan apa? Masdar muawwal ya. Di susunan an dan fi'ilnya ini disebut dengan bentuk atau susunan atau ungkapan ya. Masdar muawwal. An tajlisa. Ini an dan fi'ilnya. Ini masdar muawwal. Ini yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Contoh yang kedua, yumkinuka. Nah, kalau ini yang memungkinkan, karena tidak ada la, berarti apa? Tidak nafi, berarti memungkinkan atau bisa atau boleh. Yumkinuka, au yumkinu, memungkinkan untukmu, atau yumkinu, memungkinkan. Antakhruja minal faslil ana. Ya, kamu keluar dari kelas sekarang ini, memungkinkan untukmu untuk kamu keluar dari kelas saat ini. Ya. Kalau terjemahan secara bebas, kamu bisa keluar dari kelas sekarang ini. Kamu boleh keluar dari kelas sekarang ini. Ini terjemahan secara maknawi atau secara bebas. Ya. Jadi seperti itu. Atau nah, di sini dijelaskan tadi antakhruja, masdar muawwal ya, an dan fi'ilnya ini bisa diubah, ditakwil dengan bentuk masdar dari fi'il tersebut. Ya, disebutkan di sini yumkinuka al-khuruju minal faslil ana. Jadi an wal fi'il atau masdar muawwal tadi itu takwilnya, maknanya atau takdirnya ya, semakna dengan bentuk masdarnya dari fi'il tersebut. Ini. Jadi contoh di sini tadi antakhruja ini sama semakna ya, takwilnya adalah al-khuruju. Ya, al-khuruj, khuruj, khurujun, ini masdar dari fi'il kharaja yakhruju. Jadi antakhruja sama dengan al-khuruju. Kalau al-khuruj itu bentuk masdar, antakhruja ini masdar muawwal. Ini ya. Seperti tadi, antajlisa, nomor satu tadi, la yumkinu antajlisa. Antajlisa bisa diubah dengan bentuk masdarnya, apa? Al-julus. Ini. La yumkinuka al-julusu huna. Atau la yumkinu al-julusu huna. Tidak bisa kamu duduk di sini. Tidak memungkinkanmu untuk duduk di sini. Nah, di situ ketika sudah menggunakan bentuk masdar al-julusu atau al-khuruju, nampak lafadznya marfu al-khuruju al-julusu sebagai fa'il. Tapi kalau bentuk masdar muawal, ya lafadznya seperti itu. Anta jalisa, anta khruja. Ini. Contoh berikutnya. Ayumkinuni. Apakah memungkinkan bagiku? Nah, kalau kaf berarti untuk khitab. Kalau untuk mutakalim berarti dengan ya. Ayumkinuni. Apakah memungkinkan bagiku, bagi saya? Atau tanpa dhamir tersebut. Ayumkinu. Apakah memungkinkan? Apakah bisa? Apakah boleh? An akhudha hadhihi al-majallata ila al-baiti. Ya, aku mengambil majalah ini ke rumah, aku membawa majalah ini ke rumah. Apakah mungkin? Apakah bisa? Apakah boleh saya mengambil atau membawa majalah ini ke rumah? Ini untuk mutakalim. Tadi bersambung dengan ya mutakalim. Ayum kinuni. Kalau untuk mukhatab, ya dengan kaf. Ayum kinuka. La yum kinuka. Ini. Kalau untuk ghaib, untuk orang lain bagaimana? Nomor 4. Abi maridun jiddan. Ayah saya sakit. Apa? Jiddan. Sakit sekali atau sakit keras. Jiddan untuk menyengatkan. Nah, kalau di sini sakit, ya sakit keras. Gitu ya. La yumkinuhu ayyadhaba ilal masna'i. Ya, untuk ghaib, maka dhamirnya juga sesuai untuk yang ghaib. La yumkinuhu. Dengan nomor ha. Ini kalau untuk yang mudzakkar, laki-laki dengan hak. La yumkinuhu. Kalau seandainya itu untuk mu'annas, misalnya umminya yang sakit, ya nanti dengan dhamir apa? Ha. La yumkinuha. Itu kalau mu'annas. Kalau mudzakkar, ya la yumkinuhu. Jadi dhamirnya sesuaikan. Ini untuk siapa? Ya. La yumkinuhu ayyadhaba ilal masna'i. Tidak memungkinkan baginya untuk pergi ke pabrik. Ini ayat haba bisa diganti dengan dengan masdar apa? Az-zahabu. Az-zahabu. La yumkinuhu az-zahabu ilal masna'i. Pergi ke pabrik. Dan nomor 5 ini hadza yumkinu. Ini mungkin, ini memungkinkan, ini bisa. Wa hadza la yumkinu, ini tidak memungkinkan, ini tidak mungkin, tidak bisa. Ini tentang fi'il yumkinu, ya, menunjukkan sesuatu itu memungkinkan atau bisa atau boleh. Seperti ini penggunaannya ditunjukkan pada contoh-contoh kalimat ini tadi. Ada yang ditanyakan tentang ini? Berikutnya, pembahasan yang lain pada tamrin hadiah asyara yang ke-11. Ta'amalil amsilata li munzu. Perhatikan contoh-contoh ini untuk kata munzu. Ya. Awalan yang pertama. Ma ra'aitu Muhammadan munzu yaumil jumu'ati. Aku tidak melihat Muhammad. Ya. Ma ra'aitu Muhammadan. Aku tidak melihat Muhammad munzu yaumil jumu'ati. Sejak hari Jumat. Ya, munzu. Perhatikan munzu, kemudian kata sesudahnya, isim sesudahnya, yaumi, menjadi majrur dengan tanda kasrah, dibaca yaumi. Kenapa? Pengaruh dari munzu. Jadi munzu ini menyebabkan isim sesudahnya majrur. Contoh yang berikutnya. Huwa ghaibun munzu usbu'in. Dia ghaib, tidak hadir, tidak datang atau absen. Mundu usbu'in, sejak sepekan. Ini usbu'in. Ini isim terletak sesudah mundu menjadi majrur dengan tanda kasrah pada huruf akhir, ya. Mundu usbu'in. Ini. Berikutnya dibaca. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Saya tinggal di kami. Naskun. Kami tinggal di rumah ini sejak 1 tahun. Ya. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun. mundu sanatin. Ini ya. Berikutnya. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Ya, huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Dia sakit sejak rujuk kembali. Kembali dari negerinya. Negerinya. Ya, dia sakit sejak kembali dari negerinya. Sekembalinya dari negerinya. Ini mundu ruju'i. Ruju'i ini masdar ya. Majrur dengan tanda kasrah pada huruf akhir ya. Ruju'i. Baik, mundu ruju'i. Berikutnya. A'rifu hadza syaikha mundu khamsi sanawatin. Ya, a'rifu hadza syaikha mundu khamsi sanawatin. Saya mengenal syaikh ini sejak 5 tahun ya. Mundu khamsi sanawatin ya. Perhatikan penggunaan kata mundu di sini. Ya. Jadi dari contoh-contoh yang ditunjukkan ini, ternyata apa? Mundu itu mempengaruhi ya, keadaan isim yang kesudahnya. Isim yang terletak sudah mundu menjadi majrur, menjadi jar. Nah, berarti mundu ini dia yang mempengaruhinya, dan mundu ini ketika kata yang sesudahnya ini isim seperti pada contoh-contoh ini, maka mundu ini termasuk harf. Ya, jenis kata ini termasuk harf. Jadi bukan isim dan juga bukan fi'il, tapi dia harf. Jadi mundu ini termasuk harf. Dan karena dia menjarkan isim yang sesudahnya, berarti dia termasuk harf, harf jar. Termasuk harf jar, termasuk huruf jar. Ya, sebagaimana min, ila, an, ala, dan yang lainnya, huruf-huruf jar yang lainnya. Ini, jadi mundu ketika diikuti isim, maka dia merupakan huruf jar, menjarkan isim yang mengikutinya, yang menyertainya. Mundu yaumi, mundu usbu'in, mundu sanatin, mundu ju'i, mundu khamsi. Ini ya, ini mundu adalah huruf jar, termasuk huruf jar ini. Dan secara makna, ini menunjukkan makna seperti min, ya. Jadi sejak menunjukkan makna awalan atau semacam itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, sejak tadi ya, sejak ya hari Jumat, sejak sepekan, sejak setahun dan seterusnya. Ini mundu. Berikutnya, tsaniya asyara yang ke-12. Ta'amal ma yali, perhatikan kalimat berikut ini. Huwa yara, dia melihat. Ya, huruf fi'il mudhari' untuk ghaib, huruf mudhari'ah dengan iya ya. Yara, huwa yara, dia melihat. Kemudian anta untuk mukhatab, huruf mudhari'ah dengan ta. Anta tara, kamu melihat. Ana ara untuk mutakalim wahdah dengan hamzah. Ana ara, aku melihat. Kemudian nahnu mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim jama' dengan huruf nun menjadi nara. Nahnu nara, kami melihat. Ini yara ya, fi'il mudhari' ya. Fi'il madhinya apa? Ra'a, mudhari'nya yara. Kemudian di sini perintahnya ataupun keterangannya, yadu'u al-mudarisu asya'a ala maktabihi. Mudaris meletakkan asya', sesuatu banyak atau barang-barang atau benda-benda, ala maktabihi di atas mejanya. Au yarsamu ala saburati, atau beliau menggambar pada papan tulis asya'a, sesuatu atau barang-barang atau benda-benda, menggambar benda-benda pada papan tulis. Wa yas'alu kullan minas thullabi, dan kemudian beliau mudaris bertanya pada masing-masing siswa, "Madza tara 'alal maktabi?" Apa yang kamu lihat di atas meja ini? Atau "Madza tara 'alas saburati?" Apa yang kamu lihat pada papan tulis itu? Ini. Wa yujibu talibu, kemudian talib siswa ini menjawab, wa yaqulu, sambil mengatakan apa? Ara qalaman wa kitaban wa sa'atan wa kaza wa kaza. Ini aku melihat qalam saina, ara kitaban, aku melihat kitab, ara sa'atan, aku melihat jam, atau yang semisalnya, ara kaza wa kaza, aku melihat ini dan itu, sesuai dengan apa yang diletakkan di atas meja, sesuai dengan apa yang digambar pada papan tulis. Itu ya. Ini. Ini latihan tentang penggunaan fi'il tersebut ya. Huwa yara, anta tara, ana ara, nahnu nara. Ini. Tafadhal, nanti bisa dilatih sendiri ya untuk hal ini ya. Baik. Berikutnya talitha asyara yang ke-13, ta'amal ma yali, perhatikan berikut ini. Ini kalimat-kalimat atau ungkapan kalimat ya untuk meminta izin dengan apa bahasa yang halus atau bahasa yang resmi yang lebih apa formal ya. Ini contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, arju antasmaha li bil julusi huna, aku atau saya ya, saya berharap Anda mengizinkan, antasmaha, Anda memperkenalkan atau Anda mengizinkan li, untuk saya ya. Jadi li mengizinkan untuk siapa, memperkenankan untuk siapa, pada siapa? Li, untuk saya. Apa permohonan izinnya? Bil julusi huna, untuk duduk di sini. Perhatikan ya, dalam meminta izin, siapa yang meminta, kemudian permohonan izin ini untuk siapa, siapa yang meminta permohonannya, kemudian ditujukan untuk siapa, kemudian apa isi permintaannya. Ini tiga hal ini terkandung dalam kalimat ini. Arju, saya berharap. Jadi ini dia yang meminta izin ini. Arju, saya berharap. Yang diminta izin siapa? Mukhatab ya. Antasmaha, Anda atau engkau atau Anda mengizinkan, memperkenankan. Li, untuk saya. Ya. Ini ya, permohonan izin untuk siapa? Untuk saya. Li, untuk saya. Kemudian apa isinya? Bil julusi huna, untuk duduk di sini. Ya. Arju antasmahali bil julusi huna. Saya harap Anda mengizinkan saya untuk duduk di sini. Contoh yang berikutnya, perhatikan. Arju antasmaha lahu. Nah, ini ada perbedaan. Arju, saya berharap, saya harap antasmaha, Anda mengizinkan, Anda memperkenankan lahu, untuk dia. Bukan untuk saya, tapi untuk dia. Jadi yang meminta izin saya, yang dimintai Anda, untuk orang lain. Berarti dengan bomir yang sesuai untuk dia, untuk orang lain tadi. Lahu, untuknya, untuk dia. Apa isinya? Bil khuruji, untuk keluar. Permohonan untuk keluar. Ini. Arju antasmaha lahu bil khuruji. Saya berharap Anda mengizinkan dia untuk keluar. Yang nomor tiga, arju antasmaha lana bidduhuli. Saya berharap Anda mengizinkan kami, lana, untuk kami. Ya, artinya apa? Mutakalim ma'al ghairihi, bersama dengan yang lain. Tidak hanya mutakalim sendirian, tapi dia bersama dengan yang lain. Lana, untuk kami. Bidduhuli, untuk masuk. Ya, ini. Yang berikutnya, arju antasmaha li hamidin. Nah, ini untuk menyebut seseorang. Saya berharap Anda mengizinkan Hamid, memberi izin atau memperkenankan pada Hamid bi ziyaratika, untuk mengunjungi Anda. Ini. Nah, jadi ada empat hal ya, dari siapa yang mengajukan permohonan izin, ditujukan kepada siapa, ya, yang dimintai izin siapa, kemudian izin itu untuk siapa, li, lahu, lana, li Hamidin, atau untuk siapa. Kemudian isinya apa? Permohonan untuk apa? Izin untuk apa? itu dengan menggunakan huruf ta, ya, bil jurusi, bil khuruji, bidhuli, bi ziyaratika, dan yang semisalnya. Jadi dengan ba kemudian diikuti masdarnya. Ya, seperti ini, ya. Ini insya Allah sudah mencukupi. Nah, tinggal nanti disesuaikan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk siapa, ya, tujuannya apa, dan seterusnya. Ini ya. Oh ya. Ini ungkapan permohonan izin dengan bahasa yang halus, yang sopan, yang resmi, macam ini. Baik. Berikutnya, Rabi'ah Asyara yang ke-14, hadihi asma'u fusulis sanati. Ini adalah nama-nama musim dalam satu tahun. Ya, fusul, ya, fasol, musim, musim cuapa, cuaca. Ya, terkait dengan musim, ya, cuaca alam ini, tentunya di tempat yang memang di situ ada empat musim di daerah. Kalau sekarang dikatakan subtropis, ya, bukan di tropis, kalau tropis dua musim, ya, kalau di subtropis, ya, Arab. Ini termasuk yang ini, subtropis. Jadi dia mengalami empat musim ini. Yang pertama, asyita'u, musim dingin. Ya. Yang kedua, ar-rabi'u, musim semi. Yang ketiga, as-saifu, musim panas. Yang keempat, al-kharifu, musim apa? Gugur. Urut, ya. Asyita, Rabi', As-Saif, Al-Kharif. Dingin, semi, panas, gugur. Urut. Urutannya kan itu empat musim, urutannya ini, ya. Dari dingin, kemudian bersemi, kemudian panas, kemudian gugur, dingin lagi, semi, begitu seterusnya. Asyita, Rabi', As-Saif, Al-Kharif. Ini. Seperti yang disebutkan dalam surah Quraisy, ila fihim rihlat asyita'i wasfayif. Nah, asyita' asfayif, asyita' musim dingin, fayif musim panas. Ya. Kebiasaan mereka, orang-orang Quraisy, rihlah, ya, perjalanan pada musim syita', musim dingin, dan asfayif, musim panas. Ini. Yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Utlatun, utlah, liburan. Ya, utlah itu liburan. Al-amul muqabilu, tahun depan. Ya, al-amul muqabilu, tahun depan. Ya. Az-zubabu, lalat. Jam'uhu, jamaknya. Zubbanun. Ya. Zubbanun, ini jamaknya. Misru, Mesir, ya, negeri Mesir. Hudu'un, tenang, tidak ramai, tidak gaduh, tenang, hudu. Kemudian i'lanun, iklan, pengumuman. Ahlun, keluarga. Ya, ahlun ini bisa beberapa makna, diantaranya keluarga, atau ahl, ya, bermakna sahib, atau yang mempunyai, yang di bidangnya, nah, sesuai dengan siyaqul kalam tentunya nanti. Zarfun, jam'uhu dzurufun. Apa kemarin? Amplop, ya. Amplop. Kemudian dhalla'un, dhalla'un, gaduh, ribut, ramai. Asya'un, makan malam. Kalau Aisha dengan kasrah Aisha, waktu Isya, waktu malam. Nah, kalau Asya dengan fathah, ini makan malam. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Dinner. Itu, ya. Asya ini dinner. Kemudian ilajun, pengobatan, mengobati. Ini kata-kata termasuk isim sampai di sini. Semuanya tadi isim, ya. Kemudian yang berikutnya, kata-kata yang termasuk fi'al. Samaha yasmahu. Tadi untuk meminta izin tadi, ya. Samaha yasmahu. Jadi samaha itu maudhi, yasmahu mudhari'nya. Meminta izin atau memperkenankan. Allah minkum. Samaha yasmahu mengizinkan, memperkenankan. Bukan meminta izin, tapi memperkenankan atau mengizinkan. Ya. Zara yazuru, mengunjungi atau berkunjung. Bada'a yabda'u, mulai, memulai. Amkana yumkinu, memungkinkan atau mungkin atau bisa tadi. Baqiya yabqa, tinggal menetap atau tersisa juga bisa. Tinggal nanti siyakul kalam, ya, disesuaikan dengan siyakul kalam. Kemudian basaqa yabasuqu, meludah. Baik. Ini selesai jarat As-Sabi'asyara yang ke-17 ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik. Alhamdulillah, sampai dulu untuk malam ini. Yang berikutnya pelajaran baru, insya Allah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.